manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan berbagai cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah utang-utang. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disunatkan. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Sebelum disolatkan. Banyak manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan berbagai cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bantu cari hancur, malah autang-autang. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Sebelum disolatkan.